Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada satupun yang menurunkan hujan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hujan turun supaya kita ingat kepada kekuasaan Allah. Setiap tetesan hujan bertasbih turun di tempat yang sudah Allah tetapkan, dengan jumlah yang sudah Allah tentukan. Dan setiap tetesan itu ada rizkinya masing-masing. Setiap tetesan air hujan ada rezeki rumput, ada rezeki pohon, ada rezeki buah-buahan, dan suatu saat sampai juga kepada kita. Apakah dengan jadi air minum, apakah dengan kita memakan sayuran, apakah kita memakan buah-buahan, ini air yang jatuh ini bertasbih dan dia akan berkelana terus. Dan boleh jadi suatu saat ada di antara tetesan air hujan ini rezeki kita. Turun, dihisap oleh pohon, pohon tumbuh, jadi buah-buahan, buah-buahan dipetik sampai kepada kita. Semuanya tidak ada yang keluar dari lauh mahfudz. Semuanya tertulis, semuanya tercatat, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita simak surat Al-An'am ayat 59. Baju saya bagus tidak? Baju baru, tidak disangka-sangka. Tadi ceramah di sebuah masjid, dan sebelum ceramah DKM-nya meminta, tolong dipakai baju ini untuk ceramah. Ternyata pas sekali, karena pinjam dulu baju untuk diukurkan. Melihat seperti ini, tidak bisa melihat siapa-siapa selain melihat betapa Allah memberikan pakaian tuh. Sama sekali tidak diduga-duga, tidak terpikir akan dapat baju baru. Mata kepada baju, hati ke Allah. Tapi kita harus berterima kasih kepada yang jadi jalan, karena yang jadi jalan ini adalah dipilih oleh Allah sampainya rezeki kita. Kepada Allah bersyukur, kepada yang jadi jalan berterima kasih. Inilah kelengkapan syukur. Akan jadi masalah kalau lihat pakaian hanya nyampe kepada pemberinya, manusianya, padahal bukan pemberi. Pemberi adalah Allah, manusia adalah jalan. Seperti kita makan obat, harus menjadi yakin bukan obat ini yang menyembuhkan. Tidak boleh kita yakin obat menyembuhkan, salah besar. Harus ketika makan obat, ya Allah, ini cuma syariat saja. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Termasuk kita ke dokter, tidak boleh menganggap dokter menyembuhkan. Nanti kita akan rusak akidahnya. Kita ke dokter adalah ikhtiar amal soleh kita. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting, supaya kalau nanti tidak ada obat, jangan sampai kita seperti tidak ada kesembuhan. Allah menyembuhkan kita banyak jalan, bisa lewat obat, madu, abatu soda, bekam, bisa juga dengan doa, air, didoakan dengan izin Allah, doanya yang diijabah, airnya tidak menyembuhkan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan semua kunci-kunci yang gaib dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, pada Allah. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dialah Allah mengetahui apa yang ada di darat, di laut, dan di laut. Dan tidak ada sehelai pun daun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu daun yang jatuh? Sedangkan setiap daun yang jatuh, daun itu ciptaan Allah. Yang mengurus setiap daun juga adalah Allah. Yang memiliki setiap daun itu adalah Allah. Dan bisanya jatuh juga dengan izin Allah. Jadi tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Ini harus diyakini. SSG sebentar lagi latihan di hutan. Sudah pasti itu semua yang ada di hutan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan pasti pula semua makhluk yang di sana selain jin dan manusia itu bertasbih kepada Allah. Kalau nanti ada ular, ular pasti bertasbih kepada Allah. Cacing, lintah, semut, ulat, semuanya bertasbih, termasuk daun-daunan, rumput-rumputan, ranting-ranting, batu, air, semuanya bertasbih. Yang jarang bertasbih ya cuman kita saja. Maka bagi para kekasih Allah masuk ke dalam hutan, ya samudra tasbih dengan caranya masing-masing, ya. Surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ini harus diyakinin. Semuanya bertasbih. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Bertasbih, hadirin. Air hujan yang besar ini sedang bertasbih dengan caranya. Petir bertasbih, kucing, nyamuk, virus, bakteri, semuanya makhluk ciptaan Allah. Itulah sebabnya para kekasih Allah itu pasti susah lupa kepada Allah. Ada yang tinggal di hutan, di gunung, tetap saja tidak pernah merasa sendiri. Dan kalau Allah mau memperdengarkan tasbih, itu ada hadis-hadis tentang hal ini. Terdengar oleh Rasulullah juga para sahabat. Kalau punya keyakinan seperti ini, benar-benar kita tidak akan kesepian dalam hidup ini. Kucing bagaimana? Mengeong, ya. Bertasbih. Kuda bertasbih. Makanya kalau penunggang kuda ikut bertasbih, frekuensinya jadi dekat itu. Di Darussunnah ada satu kuda namanya Alfareta. Tidak besar, putih sekali dan pemberaninya luar biasa. Kuda-kuda besar pun segan. Kalau lihat pagar-pagar bengkok, itu pekerjaan Alpareta. Tabrak saja. Saya belum pernah menunggang Alpareta. Takut. Tapi ada santri di sini, SMP, sangat disayang oleh Alpareta ini. Santri ini penghafal Quran. Sebanyak bertasbih kepada Allah, banyak berzikir. Ya, dengan izin Allah, Alpareta juga tahu. Begitulah. Kalau nanti mau belajar berkuda, silakan dengan Alpareta. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri Faki, izin bertanya. Saya izin tanya, di Al-Quran atau hadis apakah ada detail jadi anak yang soleh? Jadi saya masih bingung, apakah cukup dengan amalan di sini saya bisa dikatakan untuk belajar menjadi anak yang soleh? Karena pesan umi saya sebelum berangkat di sini, pesannya ingin menjadi anak soleh, jadilah anak yang soleh. Jadi takutnya ada cerita dulu yang pernah saya dengar, bahwa sahabat Nabi itu ada yang sebenarnya ibadahnya bagus, namun saat sakaratul mautnya sangat sulit, dan akhirnya dia dibakar, namun ibunya memaafkan, seperti itu. Saya takut kayak itu. Anak soleh itu anak yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah itu yang tauhidnya bersih, tidak menyekutukan dengan siapapun apapun selain Allah, dan patuh kepada perintah Allah, sekuat tenaga menjauhi larangan Allah. Nanti Allah akan membimbing anak ini jadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapaknya. Tidak boleh nyontek. Bersihkan hati dek, nanti Allah akan membimbing. Udah patuh suruh mesantren, mesantren juga sudah bagian dari kepatuhan. Kalau sekarang tidak bisa berbakti ke orang tua karena orang tuanya tidak di sini, tapi patuh kepada orang tua pun sudah berbakti. Orang tua nyuruh mesantren, kita mesantren. Di sini sungguh-sungguh dimanfaatkan, itu juga jelas Allah melihat ya. Orang tua tuh hatinya dibulak-balik oleh Allah. Kalau kitanya baik, nanti orang tua dibuat ridho, ridho. Makanya berbuat baik itu bukan supaya orang tua suka. Berbuat baik itu supaya Allah suka. Karena yang ngebulak-balik hati orang tua itu bukan kebaikan kita. Yang ngebulak-balik hati orang tua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik supaya orang tua suka saja, tidak ingat ke Allah, belum tentu dibuat suka. Seperti istri yang berjuang berbuat baik kepada suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati, kurang ikhlas ya. Kalau mau baik, baik saja. Kenapa istri berbuat baik? Supaya cinta suami hanya untukku. Kenapa harus begitu? Kalau mau berbuat baik, satu saja, supaya Allah cinta. Karena yang ngebulak-balik hati suami bukan istri. Walaupun istri centil setengah mati, dandan staker kebek, gak ngepek. Ya, yang ngepek mah cuma satu, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Regube. Awat ada yang menanya, bagus gak baju ini? Udah ya tadi nanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, selesai nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa di... hikmahnya, Den? Dijawab seperti itu. Jadi kalau didoakan kebaikan, dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Artinya hikmahnya kalau Deni mengucapin salam yang bagus itu. Iya Pak. Ya. Izin bertanya tentang, kan ada namanya hidayah dan ada juga taufik. yang sampai ke manusia itu hidayah dulu atau taufik dulu? Hidayah dulu. Hidayah. Kita jadi Islam hidayah, kita bisa beramal taufik. Itu yang dapat saya pahami. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada SSG nyasar. Aduh, gak boleh salah ngomong. Maaf ya Pak ya. Oh, maaf Pak. Kan besok kumpulnya, kenapa Bapak sudah dari sekarang? Ya betul Pak, daripada nanti saya ketinggalan, ada halangan, saya gak mau. Dari hari pertama sampai sekarang saya berusaha untuk hadir terus. Masya Allah. Usia berapa Pak? Baru 61, baru. Ah, 61? 61. Kok diterima? Kan maksimal 45. Kelebihan, dianggap dua ya. Dianggap Bapak dan anak. Ya saya diajak oleh keponakan juga, jadi yang menjerumuskan keponakan, tapi alhamdulillah keputusan yang baik. 61 ikut SSG, belum pernah absen sekalipun. Belum sampai sekarang alhamdulillah. Semangat terus Pak. Semangat insya Allah. Besok latihan ke hutan, siap nih Pak? Siap Pak. An? Makanya saya sekarang datang yang lebih selalu siap. Persiapannya. Sebenarnya tadi udah basah-basah itu, sepatu udah basah, tapi nggak apa-apa besok dengan semangat itu. Walaupun sepatu basah insya Allah saya berangkat. Biasa Pak, sepatu basah apa? Baik, kenapa Bapak mau ikutan SSG? Pertama yang saya lebih yakin lagi, tadi saya barusan ada ceramah katanya. Sebelum saya meninggal dunia, kan saya harus siap-siap. Katanya orang meninggal dunia berarti berhenti semua amal ibadah. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada lagi. Makanya sekarang saya mumpung lagi masih diberi kesempatan, makanya saya berusaha untuk lebih baik, lebih banyak lagi beramal. Jadi pas meninggal teh Pak, hidup berakhir, perhitungan dimulai. Itu juga amal belum, sudah selesai, amal sudah selesai. Makanya mumpung hidup mah dederan aja. Istirahat nanti kalau udah dikubur Pak. Iya. Yeah. Ini sekarang mau buk-buk wet terus ya. Hajar aja terus. Ah enggak Pak, biasa aja. Pakai hajar segala. Ya. Pertanyaan saya mohon izin, nama saya Yosef untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, mungkin ada yang tahu dulu, mungkin ada yang nanya kok ngejawabnya pelan-pelan gitu, karena saya ingin menjiwai Pak. Waalaikumsalam, semoga engkau pun diberikan keselamatan, disayang Amin. Allah dan Amin. Diberkahi. Itulah sebabnya kalau ngucapin terhadap pelan, karena supaya hatinya ikut. Amin, amin. Assalamualaikum. Rada susah toh. Ya. Pertanyaannya, saya bukan berprasa buruk pada Allah ya. Karena mungkin Allah saya yakin semua ada ditetapkan. Karena sampai sekarang saya masih belum di karunia anak gitu ya. Terus kemudian kan pertama katanya ilmu, amal sedekah, ilmu manfaat. Anak yang soleh dan soleh bisa mendoakan orang tuanya. Ya mungkin apakah saya dapat doa dari anak saya tuh gitu Pak Ustaz. Karena sampai sekarang saya belum punya anak. Belum gimana? Punya anak, istri ya. Ada. Ada. Ya memang kalau mau punya anak harus punya istri dulu. Ya. Kalau misalkan belum dititipi anak harus berbaik sangka. Kita bisa ngasuh banyak anak orang, betul? Siti Aisyah juga tidak punya anak, tapi tidak kurang kemuliaannya. Punya anak juga belum tentu jadi kebaikan. Berapa banyak yang akhirnya teraniaya oleh kehadiran anaknya. Jadi banyak amal-amal yang bisa bekal pulang. Kalau Allah tidak memberikan satu jalan dari anak kandung, anak asuh, sayangin anak-anak orang lain dengan baik, biayai, sekolahkan. Bagaimana kalau saya meninggal nanti putus turunan saya? Ya gak apa-apa. Yang paling penting kan ke sorga. Betul? Jangan risau dengan putus. Wah nanti saya gak ada keturunan. Gak apa-apa sama sekali. Terserah Allah. Karena keturunan itu mutlak Allah yang memberi. Ada yang tidak sengaja aja hamil. Ya. Ada yang pakai KB tetap veretem. Ya. Tunji setahun hiji. Ada yang udah segala cara belum, gak apa-apa, sing ridho, karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Ridho menerima takdir aja lebih hebat daripada kehadiran anak Pak. Sekarang tidak dititipi anak tapi ridho kepada ketentuan Allah ini, berbaik sangka. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Boleh jadi bapak dapat keridhoan Allah lewat ujian tidak punya anak ini, karena hatinya betul-betul ridho kepada perbuatan Allah. Punya anak belum tentu mendatangkan keridhoan. Seperti ada seorang budak hitam penyakit ayan datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Ya Rasul, tolong doakan saya. Rasulullah mengingatkan begini, kalau engkau bersabar bagimu surga, kalau engkau ingin didoakan, aku doakan. Jadi ada dua pilihan. Satu, sabar dengan penyakit ayannya. Yang kedua, didoakan sembuh. Apa yang diminta perempuan ini? Saya kan bersabar, tapi saya itu agak peka terhadap yang main-main pulpen segalanya, ya. Stop. Perhatikan di sini, ya. Jadi budak hitam ini ridho dengan sakit ayannya. Doanya bukan doa minta sembuh, karena pilihannya kalau sabar surga, kalau mau didoakan didoakan. Mintanya doakan ya Rasul, karena saya kalau lagi kambuh aurat saya terbuka. Jadi mintanya itu minta supaya tidak terbuka auratnya, tapi sakit ayahnya dia ridho. Jadi ada pilihan tuh, mau sembuh atau mau sorga. Nah, sorganya didapat dengan keridhoan terhadap takdir ini. Begitu Pak. Bapak kan yang penting bukan punya anak, yang penting ke sorga, bukan? Coba Bapak ingin punya anak supaya didoakan oleh anak. Supaya apa didoakan anak Pak? Ya, sama sekeluarga. Ya, ya udah, teta we. Benar enggak sih, Pak? Betul, betul. Bapak betul, ingin betul. Punya anak supaya didoakan oleh anak. Didoakan supaya bab, supaya apa? Supaya masuk surga. Supaya, nah, sekarang kan ada satu jalan, yaitu ridho terhadap takdir. Jadi enggak usah rumit-rumit didoakan. Dan belum tentu ngedoain, ya. Iya. Betul. Terima kasih. Lega, Pak? Lega. Kan? Udah yakin lah gitu. Alhamdulillah. Saya juga baru kepikir jawaban begitu, hadirin. Ya, penanya terakhir. Akhwat dulu, kasihan kaum wanita diberi hak yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf deh, itu ibu pakai ngedadahin segala. Ibu-ibu tuh udah tua, gak boleh ngeganggu. Masa kemasan hadirin ngedadahan, aduh, bikin saya gugup. Ya. Ah, punten mau nanya kan waktu bulan kemarin kajian. Dekatkan sedikit. Kajian tauhid AA membahas tentang yang doa orang terzolimi, insya Allah dikabul. Nah, bagaimana kalau misalkan kita teh dizolimi sama teman, sama si fulan A misalkan. Si fulan A? Ya. Lelaki ya? Enggak. Fulanah kalau perempuan. Si fulanah. Nah, abis gitu kita teh berdoa tapi bukan berdoa tentang. Deketin. Tapi bukan berdoa tentang orang itu, tapi untuk kita sendiri misalkan, karena kita terzolimi, kita berdoa, ya Allah semoga dosa kita. Gini, bahasa kita itu sensitif deh. Apa dosa saya padamu, Ana? Dosa kita kan saya jadi gak enak, kayak barengan bikin dosanya. Nah terus berdoa, ya Allah semoga dosa saya. Ah gitu hadirin ya. Diampuni, dan doa-doa saya dikabulkan. Nah itu boleh gak? Boleh. Nah, yang kedua, gimana kalau misalkan teh di suatu perkuliahan ada tugas kelompok dua orang. Nah, tapi Ahwat sama Ikhwan kebetulan, nah udah nego sama dosennya, nggak boleh. Tapi itu teh kegiatannya jauh, misalkan observasi ke Bogor. Nah, kan itu berdua, nah itu gimana? Nikah. Loh, apa masalahnya ya kan? Halalkan. Pertama mas saya gak pati ngerti pertanyaannya ya. Gimana? Waduh bahagia disuruh nikah ya. Pergi berdua jauh, bukan muhrim. Wah setan menipu terus. Sama saya juga ketipu terus oleh setan. Harus cari solusi. Kalau dua-duaan tuh pasti yang ketiganya setan. Sepertinya indah padahal jadi dosa. Gitu? Ya udah. Ya udah. Ya, Ahwat, satu lagi cepat, tuh yang ngacung di belakang, silakan. Tolong diberikan mikrofonnya. Sudah lewat 3 menit nih. Gimana? Gini ya, A'a tadi mau pulang dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lumpur, A. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun, A. Tekdap. Nami abi andai ti Ciamis, kaleresan. Pakai bahasa Indonesia, oh, Bu. Banyak saya andai berapa. Dari Ciamis. Kebetulan ada. Saya teh tadi sholat mau langsung pulang. Kebetulan ada AA ceramah. Ya udah, saya teh mau ikut dulu aja tausiah. Saya mau bertanya. Iya, kan dari tadi juga ngajak untuk bertanya. Gini, dulu saya pernah tidak mendengarkan almarhumah ibu saya, keinginannya tidak terpenuhi. Kemudian saya ikut sama suami, harusnya saya menjaga ibu saya karena ibu saya sedang galau, ayah saya menikah lagi. Saya sampai sekarang masih ingat terus ke almarhum mama, merasa berdosa. Apakah saya ikut suami itu sudah betul atau bagaimana? Satu lagi, Pak. Mumpung di Bandung, maksudnya biar nanya. Saya kan seorang pengajar. Apabila saya menghadapi siswa yang betul-betul sangat nek gitu, Pak. Susah dikasih tahu, susah diarahin, di pelan-pelan susah juga. Saya harus bagaimana cara mengontrol emosi saya, sedangkan saya orang lapangan, jadi bagaimana cara mengontrol emosi saya supaya saya maksudnya tidak teriak-teriak. Maksudnya orang lapangan teh apa, pemain sepak bola, main golnya. Guru olahraga maksud nama. Oh. Atuh nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wanita sudah menikah, maka lebih harus patuh kepada suami. Jadi ibu kalau ikut suami itu benar. Tetapi kalau lelaki menikah tetap harus patuh ke ibunya. Tentang guru olahraga, kalau jengkel istighfar. Namanya juga murid. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jadi gimana supaya tidak marah? Harusnya bukan marah, tegas dan santun. Bedanya tegas dengan marah apa? Kalau marah mah emosi, nafsu. Keluarnya marah, ujungnya zolim. Harusnya takut ke Allah. Keluarnya tegas, ujungnya adil. Nah, orang adil itu dua. Satu fakta, dua aturan. Tidak usah menghukum. Ada santri yang suka dihukum oleh A? Enggak kan? Biasanya dibuat dulu aturannya. Kalau mau ngajar, silahkan ngobrol. Yang ngobrol berdiri. Sederhana, setuju? Setuju, beres. Kalau ada yang ngobrol, ada yang ngobrol, acungkan tangan. Iya, tahu kesalahannya, tahu apa ngobrol. Jadi harus bagaimana? Berdiri, beres. Tidak usah dihukum. Orang mempertanggungjawabkan pilihannya. Kemarin di Eko kan ada kolam. Siapa yang ngobrol masuk ke kolam, ya enggak? Ya, tinggal diam, acungkan tangan yang ngobrol. Setiap orang berpeluang berbuat salah. Kalau ngaku jadi terhormat, kalau tidak ngaku jadi munafik, pengecut. Ngacung dia. Apa kesalahannya, Dek? Ngobrol. Merasa salah tidak? Salah. Jadi harus bagaimana? Maju dia masuk ke kolam, beres. Enggak usah ngambek, ya. Halo? Nggak, ke anak juga gitu. Buat aturan yang jelas. Kapan boleh pakai HP, kapan boleh nonton TV. Tanda tangan tertulis. Kalau melanggar, ambil HP-nya. Jadi jangan marah-marah. Yang penting mah sesuai aturan dan bukti. Kalau dimarah dia sakit hati. Dan kita cenderung tidak terkendali. Karena marah itu seperti minum air laut. Makin keluar makin haus gitu. Kira-kira apa marah enggak? Gak ketahuan, ya. Kehel mah kehel, hadirin kan ditahan gitu. Gemes mah gemes lihat santri yang kurang jelas kayak gini. Tapi dah gimana? Dah Rasulullah juga ngasih contohnya tidak boleh marah-marah. Ya kadang kebobolan juga kalau udah gak tahan. Tapi dah kalau sudah marah dipikir-pikir juga gak jadi solusi, cuma nyakitin orang. Bonus supaya ganjil, kelima cung. Ya, ini Bapak kelihatan baru ya Pak di sini Pak. Oh, SSG angkatan berapa? Lupa angkatannya Pak, 2006 dulu Pak. Oh. PA. SSG 2006, angkatan 2006. Betul Pak. A. Berarti 12 tahun yang lalu ya? Betul A. Dulu pasti masih muda kan? Kuliah di UPI Pak. A. Oh, A. Sekarang sudah bapak-bapak. Sudah alhamdulillah. Iya, iya, ya, alhamdulillah. Senior, hormati tah, aki-aki ya. Beliau hormati karena beliau SSG-nya angkatan senior, kesini hormati walaupun angkatan baru umurnya senior ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bekerja di tempat yang dulu saya impikan Pak. Ternyata sekarang kebanyakan maksiatnya gitu Pak. Dan ternyata terikat dinas sampai Desember 2019. Kalau keluar sekarang didenda 50 juta A. Ijazah saya ditahan sehingga mau keluar juga agak berat gitu ya Ayah. Nah, minta doanya, minta solusinya seperti apa. Sekarang juga lagi sedang merintis usaha gitu Pak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bekerja di tempat yang diidam-idamkan dulu. Enggak terlalu sih, A. Dan maksudnya dalam artian saya bisnis tahu di dari kantoran. Mana, selain dari kata-katamu. Di kantoran maksudnya, A, seperti itu, A. Oh. Ternyata lingkungannya kurang baik seperti itu, A. Ternyata sesudah dijalani ternyata tidak sesuai dengan kata hati gitu. Banyak hal yang tidak sesuai dengan ti. Betul, A. Sekarang mau keluar. Betul, A. Tapi tidak bisa karena ikatan dinas sampai Desember 2019, berarti setahun lagi. Kalau keluar sekarang ijazah ditahan atau didenda 50 juta. Ya, betul, A. Kalau gitu usahakan tahun ini jadi 2019. Tapi enggak mungkin. Ganti kalendernya ya. Saya rumit harus mikir. Berarti selama di sana jauhi maksiat. Kalau sekuat tenaga, jangan membuka pintu aja. Banyak baca Quran di kantor. Mudah-mudahan orang jadi tahu yang mau ngajak maksiat juga jadi susah. Gitu we. Banyak ke masjid. Nanti kan yang ngajak dosanya jadi enggak berani. Wah, si Atama Soleh, siun, gitu. Kadang-kadang dijauhi gitu, A. Oh. Dijauhi enggak apa-apa. Daripada didekati jadi dosa, mending dijauhi. Iya kan? Enggak apa-apa dijauhi orang. Yang penting dekat dengan Allah. Kalau yang menjauhinya ini orang yang tidak baik. Kalau dijauhi ulama yang soleh, dijauhi orang-orang yang hatinya bersih, itu petaka. Dulu,